anak-anakku sayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Tio Sang Penolong. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anakku sayang, Tio seorang anak berumur 10 tahun. Dia anak tunggal. Sifatnya manja dan tidak suka menolong teman. Kalau ada temannya yang jatuh, Tio justru menertawakannya. Tio juga sering mengganggu teman-temannya. Dia juga suka mengganggu binatang, seperti mengejar-ngejar ayam, bebek atau kucing. Banyak tetangga yang mengadu pada ayah dan ibunya. Namun kalau ditanya, Tio tidak pernah mengakuinya. Ayah dan ibu Tio sudah sering menasehatinya, tapi Tio tidak pernah menuruti nasihat ayah dan ibunya. Pada suatu malam, Tio mendengar suara ringkik kuda di halaman samping rumahnya. Karena penasaran, Tio membuka jendela. Kuda hitam itu memandang Tio sambil meringkik. Tio pun bergegas keluar. Semula, Tio ingin marah karena kuda itu telah mengganggu tidurnya. Namun belum sampai Tio bicara, tali kekang kuda itu seolah menarik tubuh Tio. Ketika tersadar, ia telah berada di atas punggung kuda itu. Kuda hitam itu berlari cepat dan semakin cepat. Dan wow, kuda itu membawa Tio terbang ke angkasa. Tolong, tolong! Anak-anakku sayang, Tio terus berteriak ketakutan sambil berpegangan erat pada leher kuda hitam itu. Hingga kuda itu membawa Tio turun di sebuah hutan. Terdengar lolongan anjing hutan dan serigala bersahut-sahutan. Kuda itu pun berhenti dan diam. Tio semakin ketakutan. Aduh, di mana ini? Aku takut. Aduh. Tolong. Tolong saya, nak. Sudah dari sore tadi, kakek tertimpa pohon ini. Kakek sudah tidak tahan lagi menahan sakit. Tio menengok ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Tio kebingungan. Belum pernah selama ini dia menolong orang lain. Ayo, tolong kakek, nak. Jangan tinggalkan kakek. Iya kakek. Aduh. Aku akan berusaha menolong kakek. Iya. Aduh. Cepat nak, cepat. Kakek sudah tidak tahan lagi. Aduh, cepat nak, cepat. Anak-anak, Tio mengangkat pohon yang menimpa kakek, dibantu oleh kuda hitam itu. Tio menaikkan kakek itu ke kuda dan mengantarkan ke rumahnya. Ya, terima kasih, nak. Kamu anak baik. Jadilah anak yang suka menolong ya. Sama-sama kakek. Tio senang bisa menolong kakek. Tio pamit dulu ya kek. Oh ya, hati-hati ya. Tio mencium tangan kakek dan meneruskan perjalanannya. Tio merasa bahagia setelah pengalaman yang dilaluinya. Anak-anakku, kuda hitam kembali membawa Tio terbang. Tak lama kemudian, mereka mulai akrab satu sama lain. Tio memanggil kuda itu si hitam. Mereka lalu turun di sebuah air terjun yang besar. Tio melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di pinggir sungai. Kuak, kuak, tolong aku. Sayapku patah. Siapa engkau? Benarkah kau burung gagak yang bicara padaku? Benar, anak yang baik. Tolong aku. Sayapku patah sehingga aku jatuh ke sungai ini. Tenanglah gagak yang malang. Aku akan menolongmu. Akan kubalut sayapmu yang patah. Biarlah ujung bajuku menjadi pembalut lukamu. Anak-anak, Tio membalut sayap gagak malang itu dengan dibantu si hitam. Tio lalu meletakkan burung gagak itu di atas dahan pohon. Kuak, kuak, terima kasih anak yang baik. Semoga kau akan selalu sehat dan bahagia. Anak-anakku yang baik, setelah menolong burung gagak di pinggir sungai, Tio dan si hitam kembali terbang ke angkasa. Perjalanan mereka kali ini sangat jauh. Si hitam membawa Tio ke pantai. Deburan ombak terdengar memecah karang. Tio berjalan-jalan di tepi pantai. Matanya lalu tertuju pada sebuah benda yang menggeliat-ngeliat. Percikan air terdengar saat benda itu meronta-ronta. Anak-anak, ternyata seekor ikan lumba-lumba terdampar di pantai. Suara ikan lumba-lumba yang menjerit pilu itu menggugah hati Tio untuk menolongnya. Anak baik, tolong aku. Ikan lumba-lumba, apa yang terjadi denganmu? Aku sedang bersantai di pantai. Tiba-tiba air laut surut, sehingga aku terdampar. Tak bisa kembali ke laut. Tolonglah aku, wahai anak baik. Tio merasa iba melihat lumba-lumba yang terdampar itu. Lalu dengan sekuat tenaga, Tio mendorongnya ke laut. Setelah sampai di laut, lumba-lumba itu bersiul senang, seolah berterima kasih pada Tio. Tio merasa senang bisa menolong ikan itu. Selamat jalan lumba-lumba, berenanglah terus ke laut yang luas. Anak-anakku sayang, setelah menolong lumba-lumba, perjalanan Tio dan si hitam pun dilanjutkan. Si hitam membawa Tio terbang tinggi ke angkasa. Sekarang, Tio tidak takut lagi. Ia sangat senang menikmati pemandangan yang indah dari angkasa. Tiba-tiba, si hitam terbang menukik turun di sebuah padang rumput. Tio melihat di depannya ada seekor harimau yang akan menerkam seekor rusa. Rusa itu terlihat ketakutan. Aku harus selamatkan rusa itu. akan aku lempar harimau itu dengan batu. Harimau kaget dan marah melihat ke arah Tio. Ia mengaum keras dan melompat ke arah Tio. Tio yang ketakutan berlari sekencang-kencangnya. Harimau itu mengejarnya. Tio berusaha memanggil-manggil si hitam, namun si hitam tidak kelihatan lagi. Tolong! Tolong! Hitam! Aku takut! Hitam! Di mana kau? Tolong aku, Hitam! Anak-anak, Tio semakin kelelahan. Sementara harimau itu terus mengejar di belakangnya. Kaki Tio tersandung sebuah batu. Dan Tio terjatuh ke dalam jurang. Tio? Tio? Bangun, nak. Kamu bermimpi ya? Iya. Tio, mimpi dikejar harimau, Bu. Ya sudah, yuk bangun, nak. Anak-anak, Tio bangun dibantu oleh ibunya. Oh, ternyata Tio hanya bermimpi. Dia jatuh di lantai samping tempat tidur. Tio tersenyum mengingat mimpinya. Dan Tio bertekad menjadi seorang penolong seperti dalam mimpinya. Anak-anakku yang manis, Tio sebelumnya adalah anak manja dan tidak suka menolong. Namun setelah bermimpi, Tio sadar manusia harus saling tolong-menolong. Dia kini tahu menolong itu membuat hati kita bahagia. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Tio dibawa terbang oleh seekor kuda untuk menolong orang dan binatang dalam mimpinya. Anak-anak, apakah kalian suka menolong orang lain? Iya, bagus. Sesama makhluk, kita harus saling tolong-menolong. Anak-anakku yang manis, tak terasa waktu kita sudah habis. Sampai di sini ya, Ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dan cerita yang lain. Dadah!